mau mengerti. Ku tawarkan segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Namun dirimu tak mau.